biasa. Oh, jangan dianggap bila kita mendengar orang bicara sumbang. Jangan tersinggung, ah itu tak bagus. Lebih baik tersenyum sambil tutup telinga. Biarkan saja orang-orang mencibir. Biarkan saja orang-orang membunyi. Biarkan saja orang-orang punya prasangka. Yang penting kita jangan berlaku sama. Kita seadam sehawa. Sambil tutup telinga. Biarkan saja orang-orang mencibir. Biarkan saja orang-orang membunyi. Biarkan saja orang-orang punya prasangka. Yang penting kita tidak berlaku sama. Kita seadam sehawa. Kita semua saudara. Kita seadam sehawa. Mari saling mencinta. Sehawa, mari saling mencinta. Salam pacantel.